Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syurur anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, man yudlil falahatiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa fassa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون فيه الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adhani allahu wa iyyakum minnar. Ya talaba rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas sebuah hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah di dalam menjelaskan tentang beberapa pernikahan-pernikahan yang dianggap rusak, yaitu pernikahan-pernikahan yang tidak ada padanya, tidak terpenuhi padanya syarat sahnya pernikahan. Khairul rahmah, baik syartun syartul akad atau syartun fil akad. Kalau syartul akad fatih, na'am barakallahu fikum. Dikarenakan yang namanya syarat di dalam akad itu adalah ya, ketika tidak ada syarat tersebut ya, maka akad yang terjadi itu batil, rusak. Dan syarat ini dianggap batil karena ya menyelisih muktadha akad. Seperti syaratnya syarat taradhi. Ketika enggak ada taradhi, namarakul ridha, baik dari pihak suami maupun istri, maka nikahnya enggak sah. Namarakul, atau syarat wujudul wali atau idul wali, maka namarakul nikahnya enggak sah. Syarat apa? Adam ya, syarat harus adanya mahar. Ketika enggak ada namarakul fikum, namarakul nikahnya rusak. Ya qali fi rahmah rahmakumullah, demikian pula syaratun fi nikah. Nam, ya kan ibu rahmah rahmatum. Syaratun fin nikah. Ya. Dan telah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu syaratun fin nikah itu ada tiga macam. Itu syarat-syarat yang nam tidak ya istilahnya persyaratan yang istilahnya sesuai dengan konsekuensi akad. Persyaratan atau standar dan konsekuensi akad ya, atau sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ya, seperti syarat ya, harus senam dinafkahi, syarat ya harus senam diberikan pergaulan yang baik ya, maka yang semacam ini ittifaq sah. Yang kedua amara qalafikum, syarat yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya enggak sah ya, terkait dengan pernikahan. Ya, apakah sah dengan adanya persyaratan tersebut? Kita jelaskan kemarin ada khilaf dan para ulama. Qaribin rahmakumullah. Dan yang ketiga, syarat-syarat yang namarakullah fikum, ya, tidak ada ya di dalam namarakullah fikum keharusan akad nikah itu sendiri. Tapi syarat ini mengandung kemaslahatan bagi kedua mempelai. Qaribin rahmakumullah. Ya kali bikin rahmah rahmakumullah. Ini yang kemarin kita jelaskan. Ya. berkaitan dengan itu. Ada yang mengatakan syaratnya sah, ya. Tapi na'warakallahu fikum tidak apa harus ditunaikan. Ada yang mengatakan ya syaratnya enggak sah karena tidak ada dalam Al-Qur'an. Begitu ya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ini kesimpulan dari pembahasan kemarin. Nah, pada pembahasan kita kali ini, ya, masih dalam angkikah al-fasidah adalah nikahul muhrim. Orang yang sedang ihram, baik ihram untuk umroh atau ihram untuk haji, na'warakallahu fikum, maka diharamkan ya, baginya untuk melaksanakan akad pernikahan. Ya, sehingga ketika na'warakallahu fikum terjadi akad pernikahan pada orang yang ihram, ya, maka akadnya dianggap tidak sah. Ya kan ibn rahmatullahi. Bukan karena persyaratan, ya. Makanya kemarin kita tunda pembahasannya. Ya, tunda pembahasannya. Ini masuk dalam angkih al-fasidah. Ya kan ibn rahmatullahi, tapi tidak apa masuk dalam hal hilangnya persyaratan pada pernikahan tersebut. Ya. Tapi dikarenakan wujud luas ada sifat yang menghalangi dia ya untuk mencapai keabsahan pernikahan akad. Nah, warakallahu fikum. Ya kan ibn rahmatullahi. Orang yang sedang ihram itu kan mashghul dengan ibadah ihram. Ketika dia yang melakukan akad pernikahan ada dua kemungkinan. Ya, dia akan tersibukkan dengan pernikahan tersebut. Nah, warakallahu fikum. Ya, sehingga nah, warakallahu fikum mengakibatkan ibadahnya enggak sempurna. Atau yang kedua waliyatubillah karena pernikahan tersebut terjadi akan mendorong terjadinya alwatu. Yeah. Terjadi alwatu. Kalau terjadi dalam keadaan dia ihram, khalas ya. Hajinya atau umrohnya fasid. Ya, yeah, rusak. Gitu ya. Ikhwani fitnah mukmin sehingga dilarang. Ikhwani fitnah mukmin dalam masalah ini mu'alif rahimahu ta'ala menyebutkan tiga hadis. Insyaallah kita akan bahas ya. Sebentar lagi setelah kita membaca hadis sebelumnya. Ikhwanifiddin rahimah wa rahmatullah. Maka bagi siapa yang menghafalkan hadis, tafadhol dibaca. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an wa barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa an Utsman yani Ibnu Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yankihul muhrim. Ya, orang yang sedang dalam ihram tidak boleh menikah. Tidak menikah orang yang sedang dalam keadaan ihram. Sina marakallahu fikum bisa dibaca nam jazm ya, singgalanya adalah la'annahiyah nam, sehingga di sini amarakallahu fikum larangannya sorry ya, la yankihil muhrimu begitu ya, amarakallahu sehingga ini larangan sorry annahyun sorry annahyu sorry ya, larangan yang jelas ikhwan ibn umumah ketika dibaca jazm. Atau na'amurakallahu fikum bisa juga dibaca rafa' la yankihul muhrim. Yeah. sehingga lanya adalah la annafiyah namarakallahu fikum, la nafi tetapi namarakallahu fikum memiliki makna nahi namarakallahu fikum. Ikhrifin rahmatum. Jadi orang yang ihram itu tidak boleh menikah ketika dalam kondisi ihram. Ikhrifin rahmatum. Wala yunkihu, demikian pula ya, seorang yang ihram tidak boleh menikahkan. Ini berarti ambalinya. Nah, barakallahu. Ikhwalibit rahmatullah. Ya. Rawi Muslim. Fi riwayatin. Lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam satu riwayatnya Imam Muslim. Ada tambahan. Wala yahtubu. Wala yahtubu. Dan tidak boleh pula untuk meminang. Ya qaribit rahmatullahi wa zat Ibn Hibban. Dan Ibn Hibban menambahkan. Wala yukhtabu alaihi. Nam. Dan ya. Tidak boleh dipinangkan atasnya. Namarakallahu fikum. Jadi dia tidak boleh minang. Terus kemudian kalau ada namarakallahu orang lain. Yang datang padanya. Untuk meminang putrinya enggak boleh kalau dia dalam kondisi ihram. Paham ya? Jadi na'amarakallahu fikum ya, mansus larangan ini untuk na'amarak pihak ya, mempelai ya, pihak yang bersangkutan yang akan melaksanakan akad ya, juga na'amarakallahu fikum ya, wali. Ya wali bismillah rahmatum. Hadis berikutnya wa ibn Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Dan dari Ibn Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berada keduanya. Qala, Ibn Abbas mengatakan, tazawwajan nabiyu alaih salatu wassalam maimuna tawawwa muhrimun. Mutafakun alaih. Yeah. Jadi Ibn Abbas menceritakan, bahwasanya Nabi alaih salatu wassalam menikahi umminah maimuna dalam keadaan beliau ihram. Khalifatullah mahamukum. Ini riwayat muttafaq alai. Nye. Disepakati atasnya. Khalifatullah mahamukum. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali muslimin an maimunata nafsiha. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari maimunah sendiri. Bahwasanya. Anan nabiya alaih salatu wassalam. Bahwasa Nabi alaihi salatu wassalam tazawwajaha wa huwa halal. Nabi alaihi salatu wassalam menikahi dirinya dalam keadaan beliau tidak dalam kondisi ihram. Ya, yeah, halal. Khonifitin rahmatullahi wa rahmatullah. Nah, di sini khonifitin rahmatullah. Dari si riwayat ada kontradiksi. Ada pertentangan. Ya. Yeah. Satu isfat, satu nafi. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khalifat mbah warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya Ibn Abbas mengisbatkan bahwasanya Rasul alaihi salatu ketika menikahi Maimunah dalam kondisi ihram. Sementara nah, warahmatullahi wabarakatuh, dalam hadisnya Maimunah menafikan kondisi beliau, ya, ketika menikahi dirinya, ya, dalam keadaan ihram. Menafikan. Khalifat mbah warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam keadaan dua-duanya hadisnya sahih. Ya khalifat rahmatullah. Bahkan hadisnya Ibn Abbas asah. Ya, lebih sahih. Karena disepakati ya, oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sementara hadisnya Maimunah itu ya, Imam Muslim bersendirian dengannya. Ya khalifat rahmatullah. Nah, hadis-hadis ini ya khalifatin rahimani wa rahmakumuhu jami'an wa barakallahu fikum disebutkan oleh mu'alif untuk menjelaskan kepada kita tentang hukum nikahnya orang yang ihram. Orang yang sedang berihram. Baik ihram untuk haji maupun ihram untuk umrah. Yeah. Kalau ihram untuk haji durasinya mungkin lebih lama ya. Nah, barakallahu fikum. Apalagi kalau dia ya, mengambil haji ya, 6 haji ifrad atau haji qiran, ya, nawarakallahu fikum, maka durasi make ihramnya lebih lama. Ya. Maka diwitbah makmum. Kalau haji qiran nawarakallahu fikum, dia meniatkan dari miqat ya, dari miqat, maka diwitbah makmum yang sebelumnya sudah membawa menggiring hadiu, ya, hadiu. Ya kalau diwitbah nawarakallahu fikum, ya. Apa ihram di miqat nam kemudian sampai bertolak menuju ke haram la'amur itu dalam kondisi ihram sudah dan terus pakai ihram sampai prosesi ibadah haji selesai. Ya bayangkan kalau misalnya na'amurakallahu fikum dia dari ihram itu tanggal ya 3 atau tanggal 4 ya na'amurakallahu fikum ya bulan Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 4 na'amurakallahu fikum dia pakai ihram terus na'am dari miqat na'am. Tergantung miqatnya dari mana. Kalau misalnya na'amurakallahu fikum dia dari Indonesia, miqatnya dia di Yalamlam ya na'amurakallahu. Itu na'amurakallahu terus sampai selesai prosesi ibadah haji na'amurakallahu fikum. Di tanggal 4, 5, 6, 7, 8 yaum tarwiyah lanjut terus na'am 9 na'amurakallahu fikum sampai tanggal 10. Berapa itu? Sudah 6 hari ya. Itu dalam kondisi harus pakai ihram terus enggak boleh dicopot. Kalau wit rahmukum. Kalau haji tamattu enak nawarakallahu fikum. Nih, makanya namanya haji tamattu ya. Yang tamattu itu kan senang-senang nawarakallahu. Kalau wit rahmukum ini sangat dianjurkan bagi mereka yang bukan penduduk haram untuk memilih haji tamattu. Dan dianggap lebih rajih ya. Nih, bagi orang yang bukan penduduk haram untuk memilih manasik haji tamattu. Kalau wit rahmukum. Nih, dia dari miqat hanya niat umrah saja. Ya. Hanya niat umrah saja. Ya kali fitnah makmumah. Ya. Jadi ihlalnya dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Wala sanamarakallahu fikum kemudian dia bertolak dari miqat menuju ke haram. Ya kali fitnah makmumah sampai di haram. Mereka melakukan tawaf umrah. Ya. Tawaf umrah kemudian dilanjutkan dengan naam sa'i. Ya. Safa marwah. Ya, setelah itu na'amarakallahu fikum tahalul khulas, tahalul umrah. Habis itu boleh na'amarakallahu fikum, ya, copot ikhramnya, baju ikhramnya. Yang bawa istri boleh dengan istrinya. Na'amarakallahu fikum, namanya tamatu na'amarakallahu fikum. Senang-senang ya, na'amarakallahu fikum. Boleh. Sampai nunggu hari tarwiyah. Ya, tanggal 8. Ya, kalau dikit na'amarakallahu fikum. Sehingga mungkin jedanya untuk pakaian baju ikhram tidak begitu lama. Beda dengan haji. Haji Qiran atau Haji Ifrat. Jadi sejak mulai dia niat untuk melakukan ibadah tersebut, maka ihram harus dikenakan tersebut. Nah, dalam kondisi macam itu tidak boleh. Kalau na'amarakallahu fikum untuk ihram ibadah umrah. Ya. Cepat kan ini. Kali fitnah makmum. Apalagi sekarang yang kali fitnah makmum. Ya. Kalau dulu ya enggak ada kendaraan yang apa? Yang cepat sekarang seperti sekarang ini kali fitnah makmum mungkin bisa berhari-hari. Ya. Sehingga kalau disuruh tunggu saja dulu, kadang-kadang enggak kuat. Nah, karena sudah apa? Kebelet pingin nikah kan gitu ya. Ya, tapi kalau sekarang kan enggak lah, paling sehari. Perjalanan antara Madinah ke misalnya kita ngambil mikotnya di Bir Ali ya, na'amarakallahu fikum. Biasanya kalau travel itu, ya kan ibit rahmah makmumah untuk melariskan travelnya na'amarakallahu fikum. Itu dikasih program-program di Madinah berapa hari, di Mekah berapa hari, gitu ya. Ya kan ibit rahmah makmumah. Nah, bayangannya jemaah semakin banyak di haram, baik haram Makki maupun Madani, itu semakin afdol, semakin senang kan gitu ya. Ya kan ibit rahmukumullah. Nah, kalau misalnya dia na'amarakallahu fikum dari tanah air, ya, langsung menuju ke Madinah, berarti miqatnya di Bir Ali. Antara Bir Ali dan ini miqat yang paling jauh. Yang paling jauh, ya na'amarakallahu. Ya kan ibit rahmukumullah. Nah, antara Bir Ali dengan Mekah, na'amarakallahu fikum, itu jarak tempuhnya kurang lebih ya, 7 jam. Ya, cuma 7 jam. Itu na'amarakallahu fikum, mungkin apa paling lambat itu nah, bisa kurang daripada itu tergantung supirnya. Iya, ini dia. Pakai bis biasanya. Kalau lebih entah marakmu. Nah, tujuan namarakalafikum sampainya di haram langsung tawaf. Kita lakukan amarakalafikum 3 jam selesai. 10 jam namaruk mosok gak kuat rek namarakalafikum. Nunggu sampai selesai. Iya. Ya kalau lebih entah marakmu. Nah, bisa kita katakan ini. Mau nikah saya sudah kebelet ini. Tunggu 10 jam saja. Mungkin bisa. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya kali fitrah makmum. Ya, jangan sampai kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak sabar. Akhirnya terjadi pernikahan. Ya, atau terjadi hibah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi kalau sampai seperti itu? Bagaimana dengan pernikahannya? Maka dengan nawarakullah hadis ini, akadnya atau nawarakullah fikum khidbahnya, akad pernikahan atau akad khidbah nawarakullah fikum, dinyatakan haram. Ya kalau ditentah maksimum. Terkait apakah sah tidaknya nawarakullah fikum, nah ini jadi perbincangan. Nah itu ya. Ya kalau ditentah maksimum. Dijelaskan ikhwan fillah rahimakumullah, yahrumu aqdun nikahi 'alal muhrim. Diharamkan akad pernikahan bagi orang yang sedang ihram. Fala yashah. Maka na'amarakallahu fikum akadnya enggak sah. Kalifit rahmah makmum atau namarokoh bukan fala, tapi aula ya sih atau tidak sah gitu ya namar. Sawa'an kana al-muhrimu al-wali awil zaujah, baik yang berikhram tersebut statusnya sebagai wali atau statusnya sebagai suami calon berarti ya namar atau statusnya sebagai calon istri. Hadirin rahimah rahimakumullah. Ya hadirin, maka akad yang dilakukan hukumnya haram. Karena memang hadirin rahimakumullah al aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal larangan itu menunjukkan haramnya, sesuatu yang diharamkan. Wayak tadil fasad dan mengandung konsekuensi rusaknya akad tersebut. Ekoribit dah mukmin. Nah, walafit dia tafihi dan tidak ada fitiah. Ketika seorang melakukan akad pernikahan, seorang melakukan akad pernikahan. Ikhwan dalam kondisi sedang ihram, apakah kemudian ada fidyah? Maka dikatakan tidak ada fidyah. Hadza madzhabul jumhur min al-Malikiyah wasy-Syafi'iyah wal-Hanabilah wadh-Dhahiriyah. Wa waqalu ath-Thaifah min as-Salaf. Ini merupakan madzhabnya jumhur dari kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Juga dari kalangan Zahiriyah. Dan ini merupakan pendapat dari sekelompok salaf. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakum. Wa atillatu dzalik, dalilnya al-hadithul bab. Hadis yang disebutkan dalam bab, yaitu hadis yang Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berbagai macam redaksinya. Baik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim maupun yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga riwayatnya Ibnu Hibban. Hadirin rahimani rahimakumullah. Semuanya menunjukkan atas enam ketentuan di atas. Sebenarnya akad nikah bagi orang yang muhrim itu hukumnya haram dan tidak sah. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Nah. Juga la barakallahu fikum berdasarkan afar. Yang diriwayatkan dari Abu Ghadhafan an Abi Ghadhafan Ibnu Tarif Al-Murri an Abahu Tarifan bahwasanya bapaknya yaitu Tarif Al-Murri tazawwaj imra'atan wa huwa muhrim. Beliau pernah menikahi seorang wanita dalam kondisi beliau sedang memakai ihram. Farada Umar bin Khattab nikahahu. Farada Umar bin Khattab nikahahu. Maka pernikahannya pun dikembalikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta wal Baihaqi wa safaha isnadahu Ibnu Katsir. Ya, dan sanadnya seakan-akan Ibnu Katsir ya itu bersalaman dengan gurunya pada sanadnya. Tasfiq. Safaha. Demikian disebutkan dalam Musnadul Faruq. Nah, barakallahu fikum. Halaman 441. Khairatul Bahmah Hamakmu. Dan juga ada keterangan dari Sa'id Ibn Musayyib. Diriwayatkan dari beliau anna rajulan tazawwaja wa huwa muhrimun. Anna rajulan tazawwaja wa huwa muhrim fa ajma ahlul madinati ala ay yufarriqa bainahuma. Maka penduduk Madinah waktu itu sepakat untuk memisahkan antara keduanya. Khairatul Bahmah Rahmatullahi. Alasannya kenapa na'amurakallahu fikum nikahul muhrim ini diharamkan? Khairatul Bahmah Rahmatullahi. Karena al-ihram, perhatikan ya ini alasannya na'amurakallahu fikum. Karena al-ihram maknan ay wasfan. Ihram itu adalah sebuah sifat, sebuah makna yamna'u minal wat'i. Sifat yang menghalangi seorang menjalin hubungan badan. Ketika na'amurakallahu seorang sedang ihram, enggak boleh na'amurakallahu melakukan hubungan badan ya, melainkan ihramnya akan rusak gara-gara itu. Naam, ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, wada'ihi mengharamkan pula yang menghalangi pula dari hal-hal yang na'amarakallahu fikum menjerumuskan seorang kepada hubungan badan. Kan ya? Itu ihram. Boleh na'amarakallahu. Ya. Fawajib ay antam na'amna nikahi katib. Maka wajib untuk dilarang. Nih, pernikahan tersebut seperti na'amurakallahu fikum atib. Nih, pemakaian minyak wangi. Nggak boleh. Na'amurakallahu fikum. Nih, si tauji. Ta'lil yang berikutnya. Ya, kuali bintah makmum. Annahu aqdun, bahwasanya pernikahan itu sebuah akad. yamna'ul ihram min maqsudi, yang ihram bisa menghalangi dari maksudnya. Akad nikah itu maksudnya apa sih? Ayo, maksudnya apa ya? Namar husul tamattu, kan itu ya? Terjadinya tamattu, namarakallahu fikum, bersenang-senang dengan pasangannya, kan gitu ya? Ketika dia namarakallahu melakukan ihram, itu terhalang. Namarakallahu fikum. Kewal wat'u. Kalibitin rahmatmu. Famunia asluhu. Ya. Tasira isid namarakallahu fikum. Maka dilarang asalnya seperti membeli nam binatang buruan. Enggak boleh. Memberi binatang buruan. Jadi namarakallahu fikum. Ada orang yang ikhram namarakallahu fikum. Ada yang jual binatang buruan. Ya, enggak boleh. Kenapa? Orang ikhram itu kan enggak boleh itu. Enggak boleh apa? Berburu ya. Namarakallahu fikum. Mungkin ada orang yang jual apa? Menjual binatang buruan. Bisa jadi binatang buruan itu hasilnya orang yang ikhram juga. Yang dia dilarang dari berburu, dia juga, dia apa? Dia beli binatangnya, binatang hasil buruannya tadi. Maka enggak boleh. Sama seperti namarakallahu fikum, larangan tetap asalnya tidak boleh. Ya, namarakallahu fikum tidak boleh berburu. Kan ya? Ya qari bin rahmuk. Nah. Ya qari bin rahmukum. Di sini namarakallahu fikum, puasanya nikahul muhrim yang pertama namarakallahu fikum haram. Wal haram yaqtadil fasad. Ya, namarakallahu fikum. Ya qari bin rahmukum. Pembahasan berikutnya namarakallahu fikum. Apakah ya hal yajib alil fidyah? Apakah wajib ya orang yang telanjur melakukan akad pernikahan dalam kondisi dia sedang memakai ihram untuk bayar fidyah? Ya qalibit rahmakumullah, al-jawab la. Ya, jawabnya tidak. Ya qalibit nahu wa dzalika li umurin, yang semacam itu ya berdasarkan berapa nawarakallahu fikum perkara. Qalibit rahmakumullah. Yang pertama, na'amurakullahu fikum. Adamu dalil ala wujubil fidyah. Tidak ada dalil yang menjelaskan akan wajibnya fidyah bagi orang yang melakukan akad di saat sedang ihram. Ya, wal aslu bara'atu zimmah. Ya, dan hukum asalnya tidak ada tanggungan. Lepas dari tanggungan. Ya, karena enggak ada apa nama ikhwan ibn Rahmah, penjelasan sedikit pun dari syariat terkait dengan kewajiban fidyah bagi mereka yang melakukan akad pernikahan di saat ihram, sehingga amarakallahu hukum asalnya enggak ada tanggungan, lepas dari tanggungan ikhwan ibn Rahmah rahmakumullah. Nah, yang kedua amarakallahu fikum annahu wasilah. Akad nikah ini hanya sekedar wasilah saja. Nawarakallahu fikum. Wasilah pada apa? Pada terjerumusnya seorang ya, dalam mahdhuratul ihram. Kan ini ya? Ikhwan ibn rahmakumullah. Beda dengan nawarakallahu fikum. Mahdhurat yang lain. Seperti nawarakallahu fikum. Seorang yang pakai ihram enggak boleh pakai minyak wangi. Ya. Itu kok ya. Nawarakallahu fikum. Khalifatul Rahmukum. Itu termasuk maksud dari ya apa inti larangannya. Namarakallahu. Khalifatul Rahmukum. Nah, berbeda dengan ini. Ya, berbeda dengan apa? Dengan an-nikah. Nikah itu namarakallahu hanya sekedar wasilah. Akadnya bukan itunya. Bukan itu. Ya. Wasilah terjadi terjerumusnya seorang dalam larangan ihram. Ya, sehingga namarakallahu fikum tidak perlu ya membayar fidyah. Ya qalibitin rahmakumullah. Ini secara ringkas mungkin namarakallahu berkaitan dengan pembahasan ini yaitu apa? Nam nikahul ihram. Demikian pula qalibitin rahmakumullah dalam pembahasan kita kali ini berkaitan dengan ya haramnya menghiddah. Ya, meminang saat sedang ikhram namarakallahu berdasarkan hadis ini. Nih, kelengkapan riwayat dari hadis ini. wala yakhthufu wala yukhthafu alaihi. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di hadis ini barakallahu fikum diambil beberapa faedah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama, tahrim nikahul muhrim. Tahrim nikahul muhrim. Waqad marra ma'akum. Pengharamannya ini berlaku bagi yang ihram, baik dia posisinya sebagai wali ya, atau sebagai calon mempelai putra ya, calon suami, atau posisinya sebagai calon istri. Na'am warakallahu fikum. Semuanya na'am warakallahu fikum masuk dalam larangan ini. Wala yang kihul muslimu muslim apa muhrimu wala yungkih. Na'am warakallahu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, faedah yang kedua sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, an wala yang bagi lil insani ayya bima yusghiluhu minal ibadat anil ibadat. Enggak siyukianya bagi seorang untuk melakukan sesuatu yang bisa menyibukkan dari ibadah. Sini ikhwan fillah makmur dilarangnya ya pernikahan dalam kondisi ihram, di antara hikmahnya dikarenakan hal semacam itu bisa menyibukkan seorang dari apa? Menyempurnakan ibadahnya. Ikhwan fillah makmur, karena sibuk dengan perkara yang lain. Ya kan rahimahullah rahimahullah, bahkan bisa menjerumuskan pada perkara yang bisa merusak ibadahnya. Ya, dimana ketika dia sudah melakukan akad, dia beranggapan kan sudah akad, berarti halal. Terjadilah apa yang terjadi misalnya berupa wadu atau jina na'am warakum, maka menyebabkan ibadah hajinya rusak. Ya, fasid batil kan itu ya. Ya kan rahimahullah rahimahullah. Sehingga enggak seyogianya na'am. Dan ini berlaku pada semua amal amalia ibadah, hanya kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang menyebabkan dari ibadah kita. Banyak perkara seperti sholat misalnya amarakallahu fikum, kita diperintahkan untuk amarakallahu fikum tidak melaksanakan sholat ketika sedang dihidangkan makanan. Ya. Yeah. La sholata kata Rasulullah alaihi salatu wasallam bi hadrut ta'am la yudab bil ahbasan. Nggak ada sholat. Ya, lah di sini adalah nafsul kamal. Naam warakallahu fikum. Nafsul kamal. Ya, tidak sempurna sholat yang dilakukan saat makanan sudah terhidang. Atau saat kondisi sedang menahan. Ya, ahbasa. Dua perkara yang khabith. Ya, yaitu perkara yang akan keluar dari kubul maupun dubur. Maka kata ikhwan fillah, karena semacam itu bisa yusriluhu mil ibadah, menyibukkan dia dari melaksanakan kesempurnaan ibadah. Ya khalifidunah mukmin. Saya yakin amur khalifun ketika hal itu, apalagi sudah kencot bener amur, sudah lapar bener, dihidangkan amur khalifun. Ya, makanan sudah terhidang, kemudian dia sholat ada. Ya, akan besar kemungkinan, ya, pikirannya akan tercu pada itu. Sehingga apa? Ibadahnya enggak sempurna. Naam, ikhwan fillah makmum. Ya, dan masih banyak yang lain ikhwan fillah makmum, di mana syariat menghasung agar kita menjalankan ibadah tidak tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Ikhwan fillah makmum. Naam, dalam amal juga demikian, sampai ada barakallahu fikum sebuah kaidah al-mashghulu la yushaghal. Ya, al-mashghulu la yushaqal. Orang yang sudah sibuk jangan disibukkan lagi. Naam warakallahu fikum. Kan ini ya. Ya khalifidin rahmat warahmatullahi. Nah, dia sedang sibuk melakukan ya ibadah haji maupun umroh. Ya. Jangan disibukkan dengan akad nikah. Naam warakallahu fikum. Yang mana akad nikah ketika terjadi punya konsekuensi. Baik bagi orang yang bagi suami maupun istri. Ya kali fitnah marhamukmu. Yang itu bisa menyembuhkan dari apa? Ya, penyempurnaan ibadah yang sedang ia kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya kali fitnah marhamukmu. Faedah yang berikutnya, yang bisa diambil dari hadis ini adalah tahrimu khitbatil muhrim khatiban kana au makhtuban. Baiklah. Nalarakulafikum. Itu haramnya melamar bagi orang yang sedang ihram. Baik posisinya sebagai pelamar. Berarti nalarakulafikum mempelai laki-laki ya. Nalarakulafikum. Calon mempelai laki-laki. Nah, atau yang dilamar. Calon mempelai perempuan atau pihak wali. Iya. Khalifat Mbah Muhammad. Nah, bagaimana dengan ta'rid? Iya. Ta'rid. Tari itu sindiran hasan awarakum. Kalau lamar itu kan sorenya, Pak, ya, saya mau minang putri antum. Ya, kayaknya bahasanya agak itu ya, agak vulgar ya kalau gitu ya. Ya, awarakulawik. Ya, sekali fitrah marhamukum. Atau awarakulawikum dengan bahasa-bahasa yang halus lah, awarakulawikum. Mungkin bahasa Jawa atau bahasa apa saja yang intinya seperti itu. Namanya apa? Kitbatun sorih. Sorihah, nama rokok. Itu sorih. Artinya dengan tarit-tarit itu sindiran-sindiran saja. Ya, yeah. Seperti nama rokok, Pak. Ya, yeah. Rasa-rasanya, ya, yeah. Saya akan kecewa, ya, yeah. Kalau putri sampean tidak bisa bersanding dengan saya. Ini sudah gitu ya. Nama rokok itu tarit nama rokok. Ya, kalau dibilang enggak, secara sorih. Ya, yeah. Kalau dibilang rahmatmu. Adapun yang sorih, enggak boleh. Kharifin, enggak boleh. Ya kharifin, rahimahumukum. Ya, dalam kondisi dia sedang ihram, sharih langsung minta pada walinya, Pak, anak sampean nikah dengan saya ya, kenapa? Enggak boleh. Berdasarkan hadis. Ya. Bahkan kharifin, rahimahumukum, hatta dalam ta'arid pun namarakallahu fa asan juga jangan. Namarakallahu fikum. Meskipun dia kharifin ta'arid itu bukan termasuk apa? Termasuk ya, khitbah. Ya, ta'arid itu bukan termasuk khitbah. Ya, ikhwan rahimakumullah. Itu diperkenankan. Ya, saat wanita sedang iddah itu boleh ta'arid. Kalau sampean khitbah dalam apa sori kepada wanita yang sedang masa iddah enggak boleh. Kan ya, tapi untuk ta'arid boleh. Menunjukkan bahwa ta'arid itu enggak sama dengan khitbah sori. Ya, namarakallahu. Ikhwan rahimakumullah. Meskipun demikian dalam kondisi ihram baik sore maupun tarit hendaknya dijauhi. Nawarakallahu fiik. Demikian ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Naam. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah jami'an barakallahu fiikum. Nah, faedah berikutnya dari hadis ini namarakallahu fiikum terdapat isyarat ya akan sebuah kaidah yang ma'ruf ya kaidah satu dzari'ah yaitu menutup pintu-pintu yang menjerumuskan seorang terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadits enam. Ya, di antara hadis ini na'amarakallahu. Diharamkan seorang yang sedang ihram nya menikah, nawarakallahu fikum, melakukan akad nikah. Nih, kenapa? Bisa menjadi dzari'ah nih pada tidak sempurnanya ibadah yang ia sedang lakukan, baik ibadah haji maupun umur, atau bahkan bisa menyebabkan rusaknya ibadah tersebut. Kalau dengan akad tersebut nih hingga terjadi yang namanya al-bat'u awil jima. Jelas ya? Ya kan itu nama, makanya jelas. Termasuk satu dzari'ah. Sehingga hadis ini namarakallahu bisa dijadikan sebagai dalil untuk kaidah tersebut, kaidah satu dzari'ah. Demikian pula namarakallahu yang sering digunakan oleh para ulama untuk menetapkan kaidah ini adalah hadis tentang larangan mendekati zina. Ya, wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati ya perbuatan zina. Ya kharibit rahmakum. Ini juga nama sebagai dalil namarakallahu tentang kaidah satu dzari'ah. Ya, sehingga pacaran. Apa hukumnya pacar? Enggak boleh. Ya kan? Enggak boleh karena itu adalah apa? Ya bisa menjerumuskan ke dalam perzinahan. Ya, satu dzari'ah kan itu ya. Ya kali fitrah makum. Apa hukumnya namarakallahu fikum an-nadar ni ila al-asnafiyah? Enggak boleh. Kita bisa gunakan amr qalbu. Ya. Ini enam kaidah ini satu zariah untuk menutup amara qalfikum, pintu-pintu yang menjerumuskan seorang jatuh ke dalam tindakan fahish. Yang ini ya kan dibentah meskipun ada dalil yang sharih amara qalfikum yang tidak boleh kita memandang ya kepada asnabi. Tapi untuk pendalilan bisa kita gunakan kaidah ini, kaidah satu zariah tadi. Paham ya? Ya kan dibentah orang. Nah, wallahu a'lamu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Apa kisi-kisi imtihan Bulughul Maram untuk semester ini? Insyaallah udah. Nah, warakallahu fikum. Ya, absir. Ya. Sal insyaallah. Ya panikah nanti nah warakallahu fikum terkait dengan pokoknya yang inti-inti dalam bahasa ini. Inti dalam bahasa ini. Mungkin takrif, syarat, dan lain sebagainya. Mungkin itu coba antum itu nanti apalkan, ingat-ingat. Mudah-mudahan keluar dalam imtihan. Jelaskan pada kami apa itu nikah siri dan apa hukumnya. Nikah siri, menurut adat masyarakat, itu nikah yang dilakukan tidak di hadapan naib. Ya, atau KUA, atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, warakallahu fikum, ya, sebagai lembaga yang sah, ya, membawa mencatat ya, akad pernikahan. Jadi namanya nikah siri. Ya, baiklah, nikah siri itu sendiri secara kenyataan amar qulafikum itu pernikahan yang sesuai dengan syarat-syaratnya. Ya, khadifit bahmakum ada wali, ada saksi, amar qulafikum ya, ada mahar. Ya, itu yang dimaksud nikah siri menurut urufnya masyarakat itu pernikahan yang dilakukan tidak di hadapan KUA. Ya, atau kantor pencatatan akta nikah. Ya, enggak dilakukan di selain nama rokok kawah. Nah, itu disebut dengan nikah siri. Ya. Dan secara administrasi negara, pernikahan semacam ini sangat merugikan. Sehingga jangan lakukan rokok. Kan sah-sah saja kan pernikahan kan yang penting syarat-syaratnya terpenuhi sudah. Ya. Iya. Tapi antum mikirnya jangan pendek seperti itu. Antum itu hidup di negara Indonesia. Ya, khairul rahman rahmukum. Antum butuh legalisasi, baik secara sosial maupun secara pencatatan kenegaraan amarakallahu fikum juga anak antum. Ya, kalau antum nikahnya nikah siri, nggak punya, nggak dapat ya buku nikah. Amarakallahu fikum. Ketika dengan pernikahan tersebut antum punya anak, anakmu nggak punya akta nikah. Iya nih, akta kelahiran. Amarakallahu fikum. Nggak punya. Ya, kalau sudah gak punya seperti itu, mau antum daftarkan sekolah misalnya, susah, nggak punya akte kelahiran, karena itu sebagian lembaga-lembaga itu mempersyaratkan hal itu. Ya kalau mungkin sekolahnya di itu ya di Salafi mungkin nggak ada persyaratan, tapi insya Allah kedepannya mungkin akan dipersyaratkan semacam itu. Ya, melihat sekarang ini kan, ya banyak. Dari santri-santri kita yang tertarik untuk jamiah ya kan ya khalifitullah makmum yang butuh legalisasi dokumen ya na'amarakulam ya khalifitullah makmum sehingga kalau ya bisa jangan lakukan nikah siri ya khalifitullah makmum rahimahin wa rahmukum. Kalau kita tanyakan keabsahannya, absah sah-sah saja secara syar'i ya, segala pernikahan yang dilakukan terpenuhi syarat-syaratnya. Nih yang terpenuhi syarat-syarat. Kalau dibintah makmum, kalau dikasih ini kemudian enggak terpenuhi syaratnya, holas, enggak boleh dan enggak sah. Assalamualaikum. Hatta nikah dibawa di catatan KUA. Kalau enggak ada terpenuhi syarat-syaratnya, ya enggak itu, enggak sah. Nah, sehingga nam kalau menurut menilik dari assalamualaikum istilah uraf masyarakat dikasih itu pernikahan. Yang dilakukan bukan di hadapan pencatat pernikahan KUA, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan keabsahannya, ya tergantung. Kalau misalnya amarakah pernikahan itu dilakukan terpenuhi syarat-syarat, ya, maka amarakah sah. Ya kalau kita rahmatullah, jelaskan pada kami tentang pernikahan yang haram. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kalau kita rahmatullah, pernikahan haram di antara pernikahan syighar. Ya, pernikahan syighar itu pernikahan yang terjadi, ya, antara, ya, wali dengan mauliyah orang lain. Demikian pula sebaliknya. Nah, dengan tanpa di nam berikan maharnya. Ya kalau fitnah maharmu. Nah, jadi halalnya pernikahan tersebut, rusaknya pernikahan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat mahar. Ya kalau fitnah maharmu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian pula amarakallahu fikum, nikahnya seorang dengan saudara istrinya, nikahnya seorang dengan bibinya istrinya dari pihak bapak, nikahnya seorang, ya, dengan bibinya istrinya dari pihak ibu. Itu termasuk haram amarakallahu fikum. Ya qadibit mbah maramakum. Juga termasuk pernikahan yang diharamkan adalah pernikahan kedua setelah pernikahan sah yang dilakukan oleh wali yang pertama. Ya, qadibit mbah maramakum. Yang wali tersebut berhak untuk menikahkan. Begitu ya. Ya qadibit mbah maramakum. Ya, demikian pula amarakallahu fikum nikahul abdi biduni idni walihi. Nah, amarakallahu. Ya, nikahnya seorang budak dengan tanpa izin dari tuannya. Qadibit mbah maramakum. Juga pernikahan, ya, yang dilakukan oleh orang yang sedang berihram, maka nikahnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku ta'wan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.